Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita dalam membaca Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekh Muhammad, karangan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Baik, kita masih dalam menyebutkan beberapa sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hadis-hadis, atau yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita sebutkan adalah sifat kaki. Iya, sifat kaki. Itu ketika neraka jahannam meminta tambahan, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan semua penghuni neraka, maka jahannam mengatakan hal mim mazid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yatarabbul izzati qadamah. Kata Nabi SAW, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam neraka. Kemudian neraka jahannam baru mengatakan qad penuh. Di situ terdapat penyebutan sifat kaki untuk Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Sekarang sifat yang lain, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qawluhu yaqulu ta'ala. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Hadis apa ini namanya? Nah, hadis qudsi. Apa perbedaannya hadis qudsi dengan Al-Quran? Yang pertama, satu-satu. Hah? Wahyu dalam mimpi. Hadis qudsi wahyu dalam mimpi. Enggak. Hah. Anda dan ini. Tahu hadis qudsi dengan Al-Qur'an apa perbedaannya? Hadis qudsi itu kata Nabi SAW dalam hadis Allah berfirman. Nah, saya pertanyaan saya, apa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an? Gampang sekali. Bisa. Antum. Pas. Hah, satu perbedaannya. Banyak perbedaannya, satu saja. Hah? Terus? Iya, sama. Semua ucapan Allah. Tapi apa perbedaannya? Hah? ahsan tabarakallahu fi. Yang pertama, Al-Qur'an ya ta'abbad bitilawati. Ya kan? Dapat pahala ketika membacanya Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak. Maksudnya apa? Al-Qur'an membaca Al-Qur'an satu huruf ya 10 pahala. Al-Qur'an tidak. Al-Qur'an tidak. Jelas ya ini perbedaannya. Masih ada banyak perbedaan-perbedaannya, disebutkan 5 perbedaannya, ada yang sebutkan banyak. Baik. Ada yang menyebutkan kalau hadis qudsi kalau Al-Qur'an lafaz dari Allah dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi lafaz dari Nabi SAW tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun ini ada yang menyebutkan sama hadis qudsi juga lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi yang paling menonjol itu tadi sebutkan bahwa kalau hadis Al-Qur'an ya ta'abbad bitilawatihi, beribadah kalau baca. Ya, dapat pahala kalau hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam anu tadi itu supaya enggak ngantuk kalau yang tidur-tidur. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, ya Adam. Fayaqulu labbaika wa sa'adaik. Allah memanggil Adam, wahai Adam. Adam alaihi salam menjawab, labbaika wa sa'adaika. Labbaik itu talbiyah ya. Talbiyah kalau labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya saya penuhi panggilanmu. Saya penuhi panggilanmu. Kalau dipanggil, ya makanya orang Arab kalau dipanggil, ya Muhammad labbaik. Ini sopan ya. Orang tua panggilannya Muhammad tal labbaik. Labbaik artinya memenuhi panggilan. Wa sa'adaik. Sa'adaik artinya sama, labbaik. Memenuhi panggilan. Fayunadi bisautin, maka Allah memanggil Adam dengan suara. Perhatikan ini, Allah memanggil Adam alaihissalam dengan suara. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Apa yang diperintahkan oleh Adam alaihissalam? Kata Allah, Allah memerintahkanmu. Ini Allah yang perintah ya. Allah memerintahkanmu. Faham maksudnya? Ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kamu. Pada ini Allah mengucapkan ya, firman Allah. Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan keturunanmu ba'san ilan nar. Keturunanmu yang ada dalam neraka untuk engkau keluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka baru dimasukkan ke mana kira-kira? Hah? Di dalam surga. Jadi mereka sudah penghuni neraka mereka. Nah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam alaihissalam untuk keluarkan mereka. Keluarkan dari neraka. Muttafaqun alaihi. Hadisnya Bukhari Muslim. Demikian pula hadis yang lain. Jadi Ibnu Taimiyah menyebutkan dua hadis. Dua-duanya hadis qudsi. Allah mengatakan, "Ma minkum." Bukan ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu laisa wa bainahu wa bainallahi turjuman laisa bainahu wa bainahu turjuman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali pasti Allah akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Tidak ada antaranya dan antara Allah penerjemah, penengah. Dua hadis. Satu hadis qudsi, satu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari dua hadis ini kira-kira penetapan sifat apa? Hah? Dua hadis yang kita dengarkan tadi, kira-kira untuk menetapkan sifat al-kalam ahsantum. Al-kalam berbicara. Dan zahir hadis sudah menyebutkan dan sudah nampak sangat jelas bantahan kepada mereka yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam, yang mengatakan tanpa suara, tanpa huruf, ya kan? Ucapannya orang Asy'ariyah yang mengatakan ucapan Allah itu firman Allah tanpa suara, tanpa huruf. Ini dalilnya. Di antara dalil membantah mereka. Allah memanggil Nabi Adam alaihissalam dengan suara. Disebutkan fana fayunadi bisautin. Allah memanggil dengan suara dan huruf. Demikian pula hadis yang kedua, Nabi mengatakan kalian akan diajak bicara oleh Allah. Perhatikan, sayukallim. Dan ini pembicaraan umum, walaupun orang kafir dapat ini semuanya. Semuanya ini pembicaraan umum. Ini namanya pembicaraan hisab. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Allah mengatakan orang-orang kafir itu tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengkompromikan ini dengan hadis ini? Ayat yang dinafikan untuk orang-orang kafir, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembicaraan nikmat. Sebagaimana Allah akan berbicara kepada orang-orang beriman di dalam sorga. Mereka saling berdialog dengan Allah nanti pada hari kiamat. Ini orang kafir tidak dapat. Kenapa? Ini pembicaraan nikmat. Maksudnya apa? Ini termasuk nikmat yang mereka dapatkan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini yang dinafikan dalam Al-Qur'an untuk orang-orang kafir. Adapun ini hadis bahwa kalian akan diajak bicara oleh Allah semuanya, ini pembicaraan umum bermana hisab. Ya. Bermana hisab. Ya. Sebagaimana dalam hadis la tazuru qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya oleh Allah empat perkara. Ini umum semuanya. Ya. Biar pelaku maksiat semuanya, orang-orang beriman dapat juga. Ini pembicaraan umum. Baik. Maka dua hadis yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat jelas untuk menetapkan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dan pembicaraan Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita lihat komentar dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Kata beliau, hadis di atas, fi hadzain haditsain, dua hadis ini, isbatul qawli wan nida wat taklim lillahi azza wa jalla. Hadis di atas menetapkan nida, ucapan, dan nida itu panggilan. Ya, nida itu sepakat ahli bahasa Arab, nida artinya panggilan dengan suara yang keras. Itu nida. Makanya azan dikatakan nida, azan. Kenapa? Sebab azan dengan suara yang lantang keras. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunjuk muadzinnya, beliau tunjuk yang paling keras suaranya. Bilal bin Abi Rabah. Nabi mengatakan, anda minkum sautan. Anda minhum sautan. Kamu wahai Bilal adalah yang paling keras suaranya daripada mereka yang lain. Kamu yang azan. Yang paling nida suaranya kamu. Maksudnya yang paling keras. Sebab itu dari mikrofon. Jadi harus yang keras-keras suaranya. Makanya Bilal ditunjuk. Kum ya Bilal. Kamu yang azan. Nah, makanya azan dikatakan nida sebab dengan suara. Nah, hadis di atas menunjukkan bahwa Allah itu memanggil yunadi, menida Nabi Adam, memanggil dengan suara yang keras. Berarti menunjukkan ada suara. Berarti kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan penetapan sifat taklim bahwa Allah itu akan berbicara. Dan sebagaimana yang kita jelaskan bahwa sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat sesuai dengan kehendak, sifat apa namanya? Fi'liyah. Sama dengan yang sebelumnya. Ya, cinta, marah, dan yang lainnya. Ini dari satu tinjauan. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala kita katakan sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat yang sesuai dengan kehendaknya. Allah kalau mau berbicara. Kalau tidak, tidak. Makanya di antara rasul Allah Subhanahu wa taala ada yang jadi bicara oleh Allah langsung tanpa perantara. Di antaranya Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Nabi Musa dijuluki kalimullah. Rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara. Iya. Tapi rasul yang ini tidak dapat. Menunjukkan apa? Ketika Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan masyiahnya. Makanya dalam Al-Qur'an tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallamallah. Kata Allah, itulah rasul yang kami berikan fadilah mereka di antara sebagiannya. Ada yang lebih afdal, ada yang tidak. Iya. Siapa rasul yang paling afdol? Hah? Di antara semua rasul yang paling afdol 5, ya kan? Siapa itu? Ini yang disebutkan oleh para ulama dengan ulul azmi, ya kan? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi kita Muhammad SAW. Ini lima rasul. Di antara ulul azmi lima ini, yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di antara mereka, kata Allah, min hurman kalam Allah. Di antara mereka, rasul, ada yang kami ajak bicara. Berarti ada yang tidak. Ya, berarti sifat kalam Allah sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Tidak bisa kita katakan sifat itu dengan seperti sifat yang lain. Misalnya Allah kalau mau mendengar, mendengar. Kalau tidak mau mendengar, tidak. Tidak bisa. Ya, ini beda sifatnya. Kalau ini pendengaran, penglihatan, ini sifat zatiyah namanya, yang terus menerus. Beri tangan, wajah. Ya, tidak mungkin kita katakan kalau Allah mau, tidak bertangan. Kalau tidak, ada lagi. Tidak mungkin. Ya, tapi kalau sifat-sifat seperti ini, seperti berbicara, ya, cinta, ya, membenci, dan seterusnya. Ini sifat filia namanya. Baik. Tapi dari sini tinjauan juga, dari satu tinjauan lagi, bahwa kalam ini zatiyah juga. Dari sisi mana? Dari sisi ketika Allah tidak berbicara, ketika Allah tidak berbicara, kita katakan Allah tetap Maha berbicara. Faham maksudnya? Ketika Allah tidak berbicara, Allah tidak mengajak bicara rasul yang lain, apa kita katakan Allah bisu? Tidak. Tetap kita katakan Allah berbicara. Dan sifat berbicara Allah sudah lama, tidak bermula. Kenapa? Sebab sifat pembicaraan Allah Subhanahu wa taala ya, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bermula. Berbeda dengan kita, kita dulu tidak berbicara, kemudian berbicara, kan begitu ya? Waktu kecil lahir, tidak langsung bicara, bicara Nabi Isa. Ya. Tapi itu pun Nabi Isa AS dulu tidak ada. Berarti sifat berbicara Nabi Isa baru juga. Karena dulu Nabi Isa tidak ada. Sebelum ada ibunya Maryam AS, belum ada Nabi Isa. Berarti baru. Tapi Allah tidak. Tidak boleh kita katakan Allah dulu tidak berbicara. Kapan berbicaranya? Oh, nanti ketika beliau ajak apa Allah berbicara kepada rasul. Tidak. Dari dulu. Iya. Dari tinjauan ini kita katakan kalam, ya, sifat kalam Allah terus-menerus ada. Dari sisi satu persatunya, iya, baru ada yang dibicara, ada yang tidak bicara lagi, terus sampai hari kiamat Allah berbicara. Nah, makanya dikatakan sifat kalam Allah dari dua sisi tinjauan itu, kita katakan dia sifat fi'liyah sekaligus sifat zatiyah. Kalam. Nah, inilah jatuhnya mereka-mereka yang keliru dalam permasalahan ini. Ahlul bidah. Ada yang mengatakan sifat kalam Allah itu baru. Ada yang mengatakan Allah berbicara, tapi berbicaranya Allah itu hanya ada dalam dirinya saja, yang dikenal dengan sifat kalam nafsi. Apa maksudnya dalam dirinya? Tidak ada suara, tidak ada huruf. Terus Al-Quran, mereka mengatakan itu Jibril yang mentakbir, yang mengungkapkan apa yang dia pahami dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Qur'an itu bukan ucapan Allah di sisi mereka, ucapan Jibril. Karena dia pahami dari Allah, dia sebutkan dengan huruf-huruf. Berarti huruf dan makna dari Jibril. Ya, huruf dan hurufnya dari Jibril alaihi salam. Ini sama saja hakikatnya, mereka tidak menetapkan Allah berbicara. Nah, di dalam hadis ini penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dan terus menerus, tidak ada akhirnya. Pembicaraan Allah tidak berakhir. Makanya Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jidna bimithlihi madada." Kata Allah, seandainya lautan itu jadi tinta dan pohon itu menjadi pena untuk menulis kalam-kalam Allah, firman Allah, iya, akan habis lautan semuanya, belum lagi habis firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berarti terus sampai hari kiamat Allah berbicara lagi. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa qad sabaqa annab an bayyana madhhab ahli sunnah wal jamaah fi dzalik. Dan kata beliau, sudah berlalu kita jelaskan akidah ahli sunnah dalam masalah ini. Sudah ya? Tentang kalam. Yaitu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ayat-ayat tentang Allah berbicara dalam Al-Quran. Makanya beliau tidak panjang lebar lagi, sudah jelas, sudah disebutkan akidahnya Ahlussunnah di situ, bahwa Ahlussunnah meyakini Allah berbicara tidak sama dengan berbicaranya makhluk, dan sifat kalam Allah, pembicaraan Allah sesuai dengan kehendaknya, dan Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Iya, dengan suara dan dengan huruf. Dan walaupun firman Allah itu ditulis di kertas, ditulis di mushaf, dicetak dan diperbanyak, tetap kita katakan yang terbaca adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab ucapan itu tetap disandarkan kepada yang paling pertama kali mengucapkannya. Walaupun dibaca oleh hambanya, ditulis dan dicetak, tetap kita katakan itu adalah firman Allah. Adapun kertasnya, tintanya, ya, alat cetaknya, ya, pembungkusnya, sampulnya, semua makhluk. Adapun yang tertulis di dalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibaca oleh qari, dihafal oleh penghafal Al-Qur'an, dimasukkan ke dalam hatinya, tetap kita katakan itu firman Allah Subhanahu wa taala, itu ucapannya Allah, bukan ucapannya qari, bukan ucapannya penghafal. Walaupun dengan suaranya, ketika dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, suaranya iya, suara dia, tapi yang terucap, yang terbaca bukan ucapan dia, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, ini akidah Ahlussunnah. Kita pegang saja ini akidah, sudah selamat dari penyimpangan-penyimpangan dalam masalah kalam. Nah, kenapa dibahas masalah kalam lebar? Iya, dalam buku akidah yang lain juga dibahas masalah kalam. Kenapa? Sebab diantara yang mereka tetapkan orang Asy'ariyah, 7 sifat. Diantaranya kalam. Iya, diantaranya kalam. Dan cara penetapan mereka sifat kalam berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang hakikatnya kalau kita melihat sama saja, mereka tidak menetapkan sifat kalam. 7 sifat yang mereka tetapkan. Hayyun, alimun, qadirun, wa iradatun, kaza sam'u wal basar. Ada 7 sifat. Baik. Kata beliau, wa annahum yu'minuna bi anna hadhihi sifatun, bi anna hadhihi sifatu af'alin lahum subhanahu tabi'atun li masyiati wa hikmati. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini, mengimani bahwa sifat ini adalah sifat, termasuk sifat perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang ikut dengan kehendaknya, maksudnya sesuai dengan kehendaknya. Ya, kalau Allah mau berbicara, berbicara. Fahuwa qala wa yakul. Allah berbicara, yakul berucap, wa nada memanggil, wa yunadi memanggil, wa kallama wa yukallimu berbicara, wa anna qawlahu wa nida'ahu taklimahu wa taklimahu innama yakunu bi hurufin wa aswatin yasma'uha man yunadihi wa yukallimu. Kata beliau bahwa suara panggilan Allah dan pembicaraan Allah itu dengan huruf-huruf dan suara yang didengarkan oleh hambanya yang dipanggil. Ya, didengarkan suara. Makanya ketika Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, Nabi Musa AS mendengarkan suara. Mendengarkan suara. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW ketika Mi'raj, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Mi'raj. Baik. Wa fi hadha raddun 'ala al-asy'ariyah. Nah, ini kata beliau, di sinilah terdapat bantahan, bantahan untuk mereka orang-orang Asy'ariyah. Inna kalamahu, ya, dalam ucapan mereka, inna kalamahu qadim wa inna bila harfin wala saut. Ya, keyakinan mereka, mereka katakan Allah berbicara, iya, tapi pembicaraan Allah itu terdahulu. Maksudnya apa? Hanya ada dalam dirinya saja. Adapun pada praktek-prakteknya satu persatunya tidak ada. Kalau mau lebih ringkasnya sama dengan orang bisu. Begitu. Iya. Hanya ada dalam dirinya saja. Dari keluar suara, huruf, seperti itu. Mereka menganggap Allah seperti itu. Hanya ada dalam dirinya. Ini kan sama saja, tidak berbicara. Jelas ya? Adapun Ahlussunnah tidak. Mereka meyakini bahwa Ya, kalam Allah, pembicaraan Allah dengan suara dan huruf. Dengan suara dan huruf. Wa qad dalla hadithu tsani ala anna subhanahu sayukallimu jami'a ibadi bila wasithah. Hadis yang kedua menunjukkan, terdapat faedah bahwa seluruhnya, seluruh hamba-hambanya akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya orang kalau banyak hartanya lama. Iya kan? La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki orang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat ditanya empat perkara. An umri fi ma'afna. Kali orang panjang umurnya lama. Kenapa? Umurnya ditanya semua. An umri fi ma'afna. Iya. Wa syababi fi ma'abla, dan dari masa mudanya di mana dia usangkan, umurnya di mana dihabiskan, masa mudanya di mana dia usangkan. Wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan dari hartanya di mana dia, dari di mana dia dapatkan, apakah dari halal atau haram, dan di mana dihabiskan hartanya. Lama ini ada harta ini, dari mana kau dapat? Sudah harta lagi. Maka semakin banyak hartanya, semakin banyak pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, an ilmihi fima amila bihi, dan dari ilmunya apakah dia sudah amalkan atau tidak. Dia berdosa kalau dia tidak amalkan ilmunya. Tentang ilmu di sini, ini berpertanyaan. Ini hisab, namanya hisab. Makanya Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun yang diberikan kitab amalannya dari tangan kanannya, dia menerima kitab itu dengan tangan kanannya, kata Allah, dia akan dihisab dengan perhitungan, dengan hisab yang mudah. Di dalam hadis, ya, Aisyah bertanya kepada Nabi, bagaimana itu hisab yang mudah ya Rasulullah? Nabi jelaskan, hisab yang mudah adalah ketika seorang hamba diperhadapkan dengan catatan amalannya, kata Allah di hadapannya, bukankah ini amalanmu? Ini semua yang kamu amalkan di dunia? Dia mengatakan, bala ya Rob, betul ya Allah. Allah katakan, wa qad satartuha laka fid dunya wa qad ghafartu laka al-yawm. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia saya sudah tutup dosa itu, dan hari ini saya ampuni untuk. Ini hisab yang mudah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa seorang kalau sudah bertaubat dari maksiatnya, dari dosanya, ya, jangan anggap itu terhapus dari catatan. Iya, diampuni, tidak disiksa, iya. Tetapi di catatan dosa, di catatan amalan tetap ada. Dan ini diperlihatkan pada hari kiamat. Kamu ini penamalkan ini semua, diakui, bala, betul ya Allah. Kata Allah, saya sudah tutup. Menunjukkan dosa itu mengerikan. Ini kan? Iya. Walaupun sudah diampuni, tapi cukup mengerikan. Ditanya, diakui. Bahkan dalam hadis dikatakan, hatta ya dunnu annahu halak, kata Nabi, sampai hamba tersebut menyangka sudah binasa dia. Cepat takut juga dia. Maka kata Allah, hari ini saya telah ampuni dosa itu untukmu. Nah, baru aman. Menunjukkan bahwa dosa tetap tertulis. Ya, dan diperlihatkan. Ini juga hisab. Ah, makanya hisab itu tiga mananya hisab. Jadi kalau dikatakan hisab, yang pertama hisab bermana timbangan. Ditimbang awalan itu bermana, itu hisab juga. Ya, dalam Al-Qur'an, wa nadhul mawazinal qisth li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Kata Allah, kami akan pasang timbangan-timbangan pada hari kiamat. Ya, dan kami datangkan semua walaupun amalannya sebesar biji dzarrah, sawi yang kecil. Ya. Kata Allah, dan kami tidak zalimi siapapun juga. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang menghisab. Berarti timbangan itulah hisab. Ketika amalan ditimbang. Yang kedua, kadang hisab bermakna penampakan amalan itu tadi. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ketika amalannya ditampakkan semuanya, itu hisab juga. Yang ketiga, hisab bermakna pemberian kitab catatan amalan. Dalam Al-Qur'an, wa amma man utiya kitabahu bi yamini, adapun mereka orang-orang beriman yang menerima kitab catatannya, catatan amalannya dengan tangan kanannya, fasaw fa yuhasabu hisaban yasira. maka mereka akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Ini semua makna hisab. Dan ini pembicaraan dihisab ini, ya, untuk mempertanggungjawabkan amalan. Kata beliau, hada taklimun amun. Ini pembicaraan dalam hadis yang kata Nabi SAW, kalian akan menjadi bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya tanpa perantara, tanpa penerjemah. Ini kata beliau, ini pembicaraan umum. Li'annau taklimu muhasabah, sebab ini pembicaraan hisab, kata beliau. Fahuwa yashmalul mu'min wal kafir, dan ini mencakup mu'min dan kafir semuanya. Jelas ya? Wal barru wal fajir, orang yang baik dan orang yang jahat. Wala yunafihi qawluhu ta'ala, dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah. Wala yukallimuhumullah, wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, orang-orang kafir. Ini tidak bertentangan. Jelas ya? Jadi ayat ini yang dimaksud, orang kafir dinafikan dari mereka, ya, bahwa Allah tidak berbicara kepada mereka, maksudnya ini pembicaraan nikmat yang sebagaimana didapatkan oleh orang-orang beriman di dalam surga. Ya. Jadi ketika di dalam surga nanti itu Allah menziarahi siapa? Menziarahi penghuni surga. Ya. Allah berbicara kepada mereka. Maukah kalian saya tambahkan nikmatku untuk kalian? Ya. Jadi penghuni surga mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah? Engkau sudah masukkan kami ke dalam surga. Maka kata Allah SWT, kata Nabi SAW, maka Allah pun membuka hijabnya, membuka tabirnya, memperlihatkan wajahnya, dia dapat penghuni surga. Nah, ini kan berbicara ini. Ini orang kafir tidak dapat. Inilah yang dinafikan dalam Al-Quran. Jelas ya? Adapun orang beriman akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala pembicaraan nikmat. Nah, adapun ini hadis yang kita baca, ini pembicaraan umum. Hisab. Kata beliau, li'annal manfiyahuna huwa taklimu bima yasurrul mukallam. Pembicaraan yang dinafikan dalam Al-Quran untuk orang kafir adalah pembicaraan yang membuat senang orang yang diajak bicara. Itulah pembicaraan nikmat. Wa huwa taklimun khas, dan ini pembicaraan yang khusus. Pembicaraan yang khusus. Ya, sama dengan contohnya Allah bersama dengan makhluknya. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan ini umum. Dia orang kafir juga. Sebab ini kebersamaan mananya apa? Allah melihat, Allah mendengar apa yang kalian amalkan, Allah mendengar apa yang kalian ucapkan, semuanya. Jelas? Ini kebersamaan yang umum, semuanya dapat. Tapi ada kebersamaan yang khusus. Seperti dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini kebersamaan khusus mananya, lebih dalam. Bukan semata-mata hanya Allah mendengar mereka, ya, melihat mereka, tidak, tapi menolong mereka, menguatkan mereka, membantu mereka, memudahkan urusan mereka, orang-orang yang bersabar. Jelas, ini kebersamaan khusus namanya. Seperti dalam firman-Nya, la tahzan innallaha ma'ana. Ucapan ya, Nabi SAW kepada Abu Bakar ketika mereka dikejar masuk ke dalam gua, dikejar oleh orang kafir Quraisy. Abu Bakar ketakutan. Iya, Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Allah bersama kita berdua. Ini bukan pembicaraan yang umum tadi, Allah mendengar, melihat, tidak, lebih khusus. Bukan cuma sekedar melihat dan mendengar, akan menjaga kita, akan menolong kita. Sama dengan ini, pembicaraan juga ada yang umum, ada yang khusus. Ini penting ya, untuk ditahu perbedaannya, supaya anda bingung. Baik. Wa yuqabilu taklimu subhanahu li ahli jannah taklima mahabbatin wa ridwanin wa ihsan. Dan lawan dari yang dinafikan ini dari orang kafir adalah pembicaraan Allah kepada orang-orang yang beriman di dalam sorga. Iya, ini pembicaraan yang khusus bermakna cinta. Iya, Allah berbicara kepada mereka karena Allah cinta kepada mereka dan Allah ridho kepada mereka. Berarti lawannya, kalau kita makna, kita lihat ayat ini, berarti ketika Allah tidak berbicara kepada mereka karena Allah apa? Hah? Allah tidak meridhoi mereka, Allah membenci mereka, Allah murka kepada mereka. Lawannya, ketika Allah berbicara kepada orang-orang beriman, berarti Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka, ridho kepada mereka. Baik, ini hadis, ya, dua hadis tentang sifat kalam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang kita pindah di sifat yang lain. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hadits yang berikutnya, sifat yang berikutnya, kita dua kita ambil malam ini ya. Kata beliau, wa qawlu fi ruqyatil maryum, Rabbana Rabbana Allahul ladzi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama'i ij'al rahmataka fil ard ighfir lana hubana wa khatayana anta rabbul tayyibin anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadzal waj' fayabra. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. وقوله والأرش فوق الماء والله فوق الأرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجاري أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. يا empat حديث, satu, tiga, empat hadis. Empat hadis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebutkan di dalam ya, Aqidah Wasithiyah. Yang pertama, hadis tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah. Apa yang Nabi baca ketika meruqyah orang sakit? Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang di langit. Taqaddasa ismuka, Maha suci namamu. Amruka fis sama wal ard, perintahmu, perkaramu, urusanmu di langit dan di bumi, maksudnya di tanganmu semua urusan. Kama rahmatuka fis sama, sebagaimana rahmatmu di langit. Ij'al rahmataka fil ard, maka jadikanlah rahmatmu di bumi. Ighfir lana hubana, ampunilah dosa kami, kesalahan kami. Anta rabbut thayyibin, Engkau adalah Rabb-nya orang-orang yang baik. Anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah rahmatmu dari rahmat-rahmatmu. Wasyifan min syifaik, dan turunkanlah kesembuhanmu dari kesembuhan-kesembuhan untuk darimu. Ala hadzal waj', terhadap orang yang sakit ini, sehingga dia sehat. Ini Nabi baca ketika meruqyah. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan selainnya, tapi hadisnya lemah, hadisnya tidak kuat. Kenapa dibawakan hadis ini? Yaitu titik pembahasannya pada awal hadis. Rabbunallahul ladzi fis sama, ya Allah, Engkau adalah Rabb di langit. Ini yang ingin diambil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu penetapan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Paham ya? Baik. Hadis yang kedua, Nabi mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Nabi mengatakan, tidakkah kalian percaya kepada saya sementara saya adalah kepercayaannya yang di atas langit. Dua. Ya, Nabi menyebutkan Allah di atas langit. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsyu fokol ma, arsy Allah di atas air. Wallahu fokol arsy, dan Allah di atas arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, Allah mengetahui apa yang kalian amalkan. Hadits sahih. Ya. Yang terakhir, Nabi mengatakan kepada Jariyah, ini hadisnya panjang kisahnya, tentang budak wanita. Iya. Ini budaknya Muawiyah bin Hakam As-Sulami dipukul, dimarahi oleh Muawiyah, melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengajukan kepadanya dua pertanyaan kepada budak wanita ini. Apa pertanyaannya? Aina Allah? Di mana Allah? Maka dia mengatakan fis sama, di langit. Man ana? Pertanyaan kedua, siapa saya? Jawabannya anta Rasulullah. Budak wanita ini menjawab, kamu adalah Rasul Allah. Maka Nabi mengatakan atikha, merdekakan dia, sebab dia adalah wanita yang beriman. Ya, empat hadis semuanya penyebutan tentang Allah Jalla wa Ala di atas langit. Di atas langit. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka sepakati bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, dan dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu menunjukkan lebih dari 2000 dalil. Lebih dari 2000 dalil yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Dari ayat mana? Banyak ayatnya. Semua ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan hujan, Allah menurunkan Al-Qur'an itu dalil. Ya. ayat-ayat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam itu dalil. Ya. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah mengangkat amalan-amalan soleh ke atas itu dalil. Allah mengetahui, ya, apa yang naik ke atas itu dalil. Dalam hadis sunnah sangat banyak. Pokoknya Imam Az-Zahabi dan Ibnu Qayyim rahimahullah menghitung lebih dari 2000. Sangat banyak dalil. Belum lagi kesepakatan yang disepakati oleh kaum muslimin, oleh ulama Islam, yang mereka sepakati bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya, berada di atas. Ini juga termasuk akidah yang disebutkan oleh ulama, dari ulama terdahulu sampai sekarang. Ya. Di zaman sahabat tidak ada dibahas ini, di zaman sahabat itu tidak ada. Ya. Sahabat mengajarkan sahabat tabi'in, ya, sahabat mengajarkan tabi'in, Allah itu di atas. Ya. Ya. Allah di atas menurut kesepakatan sahabat. Tidak ada itu dibahas. Kapan dibahas perkara-perkara seperti ini? Tentang kalam, tentang Allah di atas, ya, tentang Allah mendengar, Allah melihat. Kapan? Ketika sahabat sudah hampir, zaman sahabat sudah hampir selesai, muncul Ahlul Bidah, baru ditulislah buku-buku akidah. Ketika Muhammad bin Sirin mengatakan, kunna la nas'alu an isnad, dulu kita tidak bertanya, di zaman sahabat kita tidak bertanya tentang sanad. Iya, Muhammad bin Sirin ketika ada khabar di zaman tabiin, ketika sahabat masih banyak yang hidup, tidak ada tanya tentang sanad. Dari mana kau dengar? Siapa yang kamu dengar bilang begini? Tidak ada. Ada khabar langsung diterima. Sebab dari sahabat. Kata Muhammad bin Sirin, falamma waqa'atil fitnah, tatkala terjadi fitnah. Nah ini, sekarang terjadi fitnah. Kata Muhammad bin Sirin, sammulana rijalakum, sekarang ada khabar, dari mana kau dengar? Kalau dari ahlu sunnah, ini disinilah awal kali muncul penyebutan ahlu sunnah. Di zaman sahabat, adakah sahabat mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, ya, Abdullah bin Amir bin As, kamu ahlu sunnah. Tidak ada. Di zaman sahabat belum ada dikenal ahlu sunnah. Tidak ada. Kenapa? Sebab semua orang sunnah di situ. Tidak ada ahlul bidah di zaman sahabat. Tidak ada orang-orang menafikan sifat. Tidak ada. Jangan menafikan sifat. Ya, jangan mengatakan Allah di mana-mana. Bertanya saja tentang ayat-ayat, tentang sifat, baru bertanya ini, apa maknanya ini? Umar mengatakan sini. Kamu nanya, jamu kepala yang sampai berdarah. Sampai berdarah, Umar mengatakan, obati dia. Istirahatkan dia, kalau sembuh bawa lagi sini. Namanya Subay. Dicampur 3 kali, berdarah, sembuhkan. Sampai 3 kali, dia mengatakan, ya Amirul Mu'minin, kalau kamu menginginkan api di kepala saya sudah keluar, saya berjanji, bersumpah demi Allah, keluar, habis, ampun. Ini baru bertanya ini. Nah, ketika akhir zaman sahabat muncul fitnah zaman tabiin, baru Muhammad bin Sirin mengatakan, kalau dari ahlu sunnah kita terima khabarnya, kalau dari ahlu bidah kita tolak. Di situ baru ada penamaan ahlu sunnah. Tentu apa? Untuk menampakkan bahwa itulah sunnah yang mengikuti para sahabat, itulah sunnah. Kenapa? Karena sudah muncul bidah. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang menolak Al-Quran, kalam adalah Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Nah, baru muncul ahlu sunnah, menampakkan, baru ditulis buku-buku akidah. Ya, muncullah buku-buku akidah ulama terdahulu. Ya, setelah zaman tabi'in, bawah tabi'in ke bawah, muncullah. Ya, Imam Ahmad menulis buku akidah, Imam Syafi'i menulis buku akidah. Ya, dengan sanad-sanadnya. Ya, Imam Ibnu Khuzaimah ada buku akidahnya dengan sanadnya. Ya. Imam As-Sabuni, akidah salaf, ashabul hadith dengan sanadnya. Ini kitab-kitab akidah terdahulu. Kenapa mereka menulis buku akidah yang dulu tidak ada yang tulis? Untuk menampakkan inilah sunnah. Ini yang benar. Sudah tersebar bid'ah. Jelas ya? Bid'ah sudah tersebar. Ya, makanya, mazhab ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah adalah mazhab qadim terdahulu. Tidak ada pencetusnya. Tidak ada pimpinan kelompoknya. Tidak ada. Sudah dari dulu. Makanya ahlu sunnah wal jamaah tidak menggambarkan, tidak mencerminkan kecuali Islam yang sebenarnya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, madhabus sunnah, madhabus salaf, madhabun qadimun ma'ruf, qabla ayyahlukallahu Abu Hanifah, wa syafi'i wa malikan, wa syafi'iyah wa ahmadah. Ibnu Taimiyah mengatakan, madhab salaf, madhab terdahulu. Tidak punya pimpinan. Sudah dari dahulu. Sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Belum ada mereka, ahlu sunnah sudah ada. Ya, itu para sahabat. sebab mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya iya, batil kalau kita katakan apa ini salaf ini baru muncul. Dulu tidak ada. Dia baru muncul. Nabi mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, ni'mah salaf ala laki. Sebaik-baik salaf untukmu wahai Fatimah saya." Nabi salafi. Kenapa di kasroh salafi ada ya-nya? Itu nisbah. Sama orang bilang Makassari. Iya, Kandari. Iya. Gowawi. Goa. Iya. Kenapa itu nisbah namanya? Nah, orang yang menyandarkan dirinya saya salaf, salafi. Orang yang menyandarkan dirinya saya sunnah, pengikut sunnah jadi sunni. Paham? Dan itu bukan aib. Ibnu Taimiyah mengatakan la aiba liman azhara bi madzhabi salaf. Bukan aib, bukan hal yang sesuatu yang dicela, seseorang menampakkan dirinya dia adalah madzhab salaf. Bukan, itulah yang sebenarnya. Dia katakan saya salafi. Dan dibuktikan dengan amalannya. Jelas ya? Nabi salaf. Salaf artinya pendahulu. Iya. Dan orang-orang mengikuti salafnya juga, ya kan? Ketika ditanya, kenapa kamu seperti itu? Baca-baca ini syirik. Ah, ini sudah orang terdahulu, nenek moyang kita. Mereka bersandar kepada salaf pendahulu juga. Tapi salafnya tidak tahu siapa. Nenek moyang pendahulunya. Sebaik-baik salaf adalah Rasul dan para sahabat. Itu salaf, itu yang kita ikuti. Itu pendahulu, itu nenek moyang kita. Sebagaimana ucapan Nabi SAW kepada Fatimah, saya salafmu wahai Fatimah. Jelas ya? Jadi mereka bukan baru muncul. Penamaannya salafi sunni, iya, disandarkan kepada mereka mengikut sunnah. Mereka mengikut sunnah. Makanya itu sunnah ya. Al-jamaah, al-sunnah wal-jamaah, apa itu jamaah? Ini kesimpulannya, al-jamaah itu dua. Dua maknanya. Ini ingat ya, ini faedah penting ini. Jadikan maklumat, walaupun tidak lihat buku. Hafal, ingat baik-baik. Jamaah dua maknanya. Jamaah adalah kumpulan manusia yang berada di bawah pimpinan yang resmi. Ini jamaah. Satu. Jamaah yang kedua dikatakan jamaah ketika mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mereka jamaah juga. Faham? Makanya Imam mengatakan al-jamaah man wafaq al-haqqa wa in kunta wahda. Al-jamaah adalah walaupun jamaah dari sisi bahasa artinya sekumpulan manusia kan jamaah, salat jamaah. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan al-jamaah adalah siapa yang mengikuti kebenaran walaupun dia sendiri. Dia jamaah. Kenapa dikatakan jamaah walaupun dia sendiri? Sebab dia bersama para sahabat. Walaupun badannya terpisah, tapi mereka mengikuti jalannya sahabat, maka mereka dianggap bersama sahabat. Karena mengikuti jalannya Nabi SAW. Ini jamaah. Dari sini antum bisa pahami, berarti seorang dikatakan bukan ahlus sunnah wal jamaah ketika dia keluar dari kata jamaah yang dua ini. Ketika dia keluar dari ketaatan kepada pemerintah, berarti dia bukan jamaah. Ya kan? Karena jamaah adalah sekelompok manusia ya, yang berada di bawah pimpinan satu negara yang resmi. Terus bertanya, siapa itu pimpinan negara? Imam Ahmad mengatakan, pimpinan negara kalian adalah kalau kalian bertanya kepada manusia, mereka mengisyaratkan kepada satu orang, itulah pimpinan negara kalian. Siapa pimpinan itu? Siapa pimpinan kita itu? Itulah pimpinan. Ketika mereka bersatu di bawah pimpinan ini, mereka jamaah. Yang keluar dari itu bukan jamaah. Paham ya? Yang kedua, kalau dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan jamaah. Maka ahlus sunnah wal jamaah itu sifat, bukan kelompok. Siapa saja yang bersifat dengan sifat itu, apapun warna kulitnya, dimanapun dia. Ketika dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia ahlus sunnah wal jamaah. Nah, makanya di sinilah kita melihat ada orang-orang mengaku, ya saya ahlu aja ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dilihat amalannya. Sebab kullu yad'i waslan li laila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Idza shtabakat ad-dumu'u fi hududin tabayyana laka mimman baka mimman tabaki. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila. Oh, itu Laila kekasihku. Saya juga kekasihku itu Laila. Tapi Laila mengingkari, "Oh, saya tidak kenal kamu." Kalau air mata sudah menetes di pipi, maka dilihatlah siapa yang menangis dan saya berpura-pura menangis. Maksudnya itu saya orang Arab, semua orang bisa mengaku. Jelas ya? Maka tidak mengapa berdoa dalam hati karena Allah mengetahui isi hati kita. Karena terkadang merasa belum cukup dengan kata-kata untuk menggambarkan apa yang di dalam hati. Bah, sedalam apa ini? doanya sampai tidak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Ya boleh berdoa dalam hati. Allah mendengarkan isi hati. Boleh. Saya ingin membayar kafarat sumpah. Apakah boleh saya memberi makan tahfidz santri yang bukan fakir? Tidak. Kafarat sumpah itu memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Dan santri dikasih iya karena miskinnya, bukan karena dia santri. Paham ya? Bukan karena dia penuntut ilmu. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa penuntut ilmu, ya, kalau orang tinggalkan keluarganya pergi menuntut ilmu, itu juga sasaran zakat. Karena mereka digolongkan oleh ulama Ibnu Sabil. Jelas? Karena fi sabilillah. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak, lebih hati-hatinya, ya. Kalau ada yang miskin yang lainnya dikasih. Tapi kalau ada santri yang miskin itu lebih afdol. Jelas ya? Dia dikasih bukan karena santrinya dia, tidak. Karena ada santri yang kaya. Android. Hah? Banyak. Ya. Ada juga yang miskin. Nah, dikasih karena miskin. Syekh Mukbil ditanya, di Damat dulu, ada orang bawa zakat ke pondok. Ditanya Syekh Mukbil, ya Syekh, bisa dimakan ini? Iya boleh, makan. Santri makan semua. Ini dibawa untuk santri tulak, santri yang miskin. Yang makan boleh makan Syekh, yang kaya. Kata Syekh Mukbil, boleh. Itu hadiah dari temannya yang miskin kepada dia. Iya, yang makan makan juga, yang kaya. Tidak apa-apa, itu hadiah dari temanmu yang miskin untuk kamu. Jadi yang dikasih itu yang miskin. Tapi makan berjamaah. Jadi miskin bilang, ya makan sama-sama, biar kau kaya, makan. Jelas ya? Baik. Jadi kalau mau kasih, ya kasih lihat miskin. Yang tidak ada kirimannya, tidak ada uang. Nah, kasih. Semoga. Ini sudah ini ya, pernah ini ada pertanyaan seperti ini. Kenapa di dalam Al-Quran Allah selalu mengatakan kata kami? Sudah. Itu namanya ta'zim li nafsihi. Mengagungkan dirinya sendiri. Kami. Itu ada dalam Al-Quran ya. Sama juga bahasa Indonesia ada ya. Kalau kita katakan kita, kami. Itu bentuk penghargaan, memuliakan. Kita. Padahal satu orang. Kita. Tapi itu kita banyak. Apa maksud Rabbut Thayyibin? Apa yang sifat Allah? Thayyibin itu makhluk. Rabbut Thayyibin artinya engkau ya Allah adalah Rabb, penguasa orang-orang yang baik. Engkau Rabbnya mereka, orang-orang yang beriman. Kamu Rabbnya, itu maksudnya. Bukan sih. Bagaimana dengan Ibnu Abbas yang diberikan keutamaan untuk takwil? Masya Allah. Kalau pertanyaannya ini, takwil, ini kayaknya tidak ikut ya dari awal. Saya ulangi lagi. Takwil memiliki tiga makna. Empat dengan yang batil ini, tapi tiga yang dipakai. Takwil yang pertama bermakna tafsir. Takwil bermakna tafsir. Dan ini ada. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimmu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibn Abbas dalam agama dan ajarkanlah dia ya Allah ilmu tentang ta'wil. Ta'wil itu bermakna tafsir. Paham ya? Makanya Ibn Abbas jago tafsir karena doanya Nabi dikabulkan. Makanya kalau antum baca tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ketika dia tafsirkan ayat begini ucapannya. Ta'wil hadil ayah, ta'wilnya ini adalah ini. Apa dimaksudkan? Tafsir. Tafsirnya ini adalah ini. Dan ini dipakai dalam penggunaan. Bukan ta'wil artinya dia palingkan mana nih, bukan. Ta'wil kedua bermakna hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu. Inilah dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf alaihissalam melihat di awal kisah mimpi 12 bintang sujud ke 11 bintang bersujud kepada beliau, matahari dan bulan sujud juga. Di akhir kisah, iya, ternyata 11 itu saudaranya, matahari dan bulan adalah orang tuanya. Apa kata Nabi Yusuf? Hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'ala rabbi haqqo. Ya Allah, beliau berkata kepada saudaranya, inilah ta'wilnya mimpiku. Maksudnya apa? Hakikatnya mimpiku ini dia. Yang di awal kisah saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud, ini dia. Kata Nabi Yusuf, inilah ta'wil. Apa kita kata Nabi Yusuf ta'wil? Tidak. Ta'wil bermakna hakikat sesuatu. Jelas ya? Yang ketiga, ta'wil bermakna melaksanakan perintah. Ini juga ta'wil. Sebagaimana kata Aisyah, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak baca dalam sujudnya doa sujud. Iya, memperbanyak sujud dan membaca doa. Kata Aisyah, wa kana yata'awwalul Qur'an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakwil Al-Qur'an. Maksudnya apa? Melaksanakan perintah Al-Qur'an. Tiga. Yang keempat inilah. Takwil bermakna memalingkan ayat dari makna yang zahir yang tertera dalam konteks ayat. Dia palingkan, dia bawa ke makna yang tidak ada dalilnya. Seperti dalam Al-Qur'an dikatakan tangan dia katakan kekuatan, kemampuan, nikmat. Ini takwil juga. Takwil inilah yang dipakai, yang dinafikan banyak dalam buku akidah. Tidak boleh mentakwil. Takwil yang mana keempat tadi. Adapun yang tiga ini benar penggunaannya. Jadi empat mana takwil, satu batil, tiga yang benar. Makanya kita katakan Asy'ariyah mentakwil. Takwil bermakna apa? Yang keempat tadi, memalingkan zahir ayat sesuai konteksnya, dia palingkan, dia bawa ke mana yang batil. Dia tidak ada dalil di situ. Itu takwil namanya. Paham ya? Ketika mereka katakan tangan adalah nikmat, itu takwil. Mana dalilmu mengatakan tangan itu bermakna nikmat? Mana? Tidak ada dalilnya. Sementara dalam hadis ada penyebutan telapak tangan, ada penyebutan menggenggam, ada penyebutan jari-jari. Apa kalau bukan tangan asli? Jelas ya? Baik, itu takwil. Terakhir, bolehkah berzikir menyebut asma Allah subhanallah tatkala di dalam WC atau di atas toilet meskipun di dalam hati atau tidak terucap di lisan? Ya kalau mau lebih selamat nih, jangan diucap, dia berzikir di luar. Walaupun ada ya, beberapa fatwa sebagian ulama menyebutkan ya di dalam hati boleh, tapi itu pun kalau memang khawatir lewat waktu seperti azan. Iya, kita dalam WC azan di ya. Ada sebagian yang mengatakan dalam hati, tapi ulama mengatakan yang lainnya jangan dia jawab di dalam, dia keluar baru dia jawab. Maksudnya walaupun lewat azannya dia keluar baru dia jawab. Ya, jadi lebih selamatnya asalnya afdalnya jangan dia berzikir walaupun dalam hatinya, sebab di dalam tempat yang dilarang untuk berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah.